Dan luar biasa, amin. Iya. Baiklah, kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32 dengan tekstnya manusia baru. New man, ya, manusia baru, bahasa Inggrisnya new man, manusia baru. Haleluya. Tampilannya belum kelihatan? Sudah ketemu jemaat benar kasih? Amin. Haleluya. Haleluya. Baiklah, saya akan bacakan firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus yang menuliskan surat Efesus kepada jemaat Kristen Efesus. Jadi Paulus di sini mengatakan, kukatakan dan kutegaskan. Jadi ku ini adalah Rasul Paulus. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup bersekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah kumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu beda. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus mengandalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, jadi Paulus mulai kepada hal-hal yang sifatnya praktis, aplikasi dari ayat-ayat yang nyata. Ini praktisnya, ini aplikasinya. Ketika engkau menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita lihat beberapa hal-hal yang sifatnya praktis yang Rasul Paulus mau tekankan. Pertama, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Dan sebawahi, buanglah dusta. Kemudian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahnya. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang berikutnya ayat 28, orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Luar biasa. Orang Kristen kalau bekerja, bukan supaya lebih kaya, tapi biar bisa lebih banyak membagi kepada orang yang berdosa. Ada 9. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memenderikan kamu menjelang hari keselamatan. Mendukakan Roh Kudus seperti apa? Kita lihat 3:1. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan disimpulkan yang seperti inilah manusia baru dalam Kristus pada 3:2. Tetapi hendaklah ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Dengan firman Tuhan yang tulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Saudara suri kasih, siapakah orang Kristen yang sebenarnya? Saudaraku, kalau kita baca di ayat-ayat ini, kita bisa simpulkan bahwa orang Kristen itu adalah mantan. Mantan apa? Jemaat Tuhan, mantan manusia lama yang telah dan terus menerus dibaharui menjadi manusia baru seperti Kristus dan oleh Kristus. Ya, terus menerus dibaharui menjadi manusia baru seperti siapa? Seperti Kristus. Oleh siapa yang memperbaharui? Oleh Kristus. Pusatnya Kristus. Pekerjaan Tuhan yang di dalam gereja, yang pelaku, yang subjeknya, yang objeknya adalah Yesus Kristus. Sedangkan kepala gereja. Jadi sudah kita kasih Tuhan apa dan siapa yang menurut diajarkan di gereja, yang harus diberitakan, diperdengarkan kepada orang-orang Kristen yang menjadi jemaat di gereja. Apa dan siapa yang harus disampaikan? Yang menjadi pusat, yang menjadi tema sentral dari pengajaran-pengajaran, dari program-program gereja. Bukan nabi-nabi berdengan nama. Tapi Musa, Daud, Salomo dan sebagainya. Bukan berarti mereka tidak penting. Mereka penting sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan di perjanjian lama. Sekalipun mereka hebat dan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, pesan kita ketika kita membaca perjanjian lama, bukan kita menjadi fokus pada nabi-nabi itu. Nabi-nabi perjanjian lama adalah bayang-bayang Yesus Kristus. Mereka semua menantikan Mesias dan menunggukan Mesias yang akan datang yang lebih hebat dari mereka, yaitu Yesus Kristus. Bahkan hukum Taurat, saudara tingkasi, 10 perintah Allah, tujuannya yang sebenarnya itu hanya untuk menunjukkan standar kesempurnaan Allah. Standar kebenaran Allah, sebelum kita Allah, siapa yang bisa melakukannya dengan sempurna? Tidak ada. Hukum tahu. Tujuannya menunjukkan standar kesempurnaan Allah. Dan bahwa manusia tidak sanggup memenuhi standar itu. Sehingga manusia membutuhkan juru selamat. Yaitu Yesus Kristus. Yang telah melepaskan kita percaya dari kutuk hukum Taurat. Ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus yang telah mati di kayu salib dan menembus segala dosa kita. Gereja harus tentang Yesus, saudara kasih. Gereja harus tentang Yesus. Semuanya tentang Yesus. Berobat Yesus. Bukan tentang saya atau yang lainnya. Tentang Yesus. Hanya ada satu Injil, saudaraku. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, di Amerika, di Jakarta, di Bangka, di manapun, hanya ada satu Injil. Tidak ada Injil yang lain. Apakah itu Injil kemakmuran? Apakah itu Injil kemiskinan? Apa itu Injil motivasi dan sebagainya? Karena perkembangan saat ini begitu banyak campur aduk Injil. Jadi tidak jelas mana Injil yang asli. Hanya ada satu Injil. Dimanapun, hanya ada satu Injil. Di sini juga hanya ada satu Injil. Tidak ada Injil yang lain yang kita sampaikan. Yaitu Injil Yesus Kristus. Amin. Injil anugerah. Injil anugerah. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. 100% tentang Yesus, saudara. Dari awal sampai akhir proses keselamatan semuanya tentang Yesus, oleh Yesus dan di dalam Yesus. Oleh karena itu, dari ajaran-ajaran yang kita ajarkan di sekolah minggu, di pemuda, di ibadah umum, doa-doa kita, lagu-lagu kita, program-program kita, semuanya tentang Yesus. Amin. Membawa semua. Lihat Yesus. Jangan bosan dengar tentang Yesus. ulangi lagi, ceritakan kembali Injil itu. Karena visi gereja adalah jemaat dibina menjadi seperti Kristus. Amin. Kepala gereja. Jadi oleh karena itu, seperti yang telah kita baca dari Efesus 4, ayat 17-32 ini, kita bisa mengetahui betapa pentingnya orang-orang Kristen itu belajar mengenal Kristus. Mendengar tentang Kristus, menerima pengajaran tentang Yesus. Seperti yang sudah kita baca pada ayat 20-21, dikatakan, kamu telah belajar mengenal Kristus kepada orang-orang Kristus. Kamu beda. Kamu tidaklah demikian seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, seperti penyembah-penyembah berhala. Kamu beda. Kenapa kamu beda? Karena kamu telah mengenal Kristus. Mereka belum mengenal Kristus, tapi kamu sudah mengenal Kristus. Kamu bukan seperti demikian hidupnya. Amin. Kamu sudah menerima pengajaran tentang Yesus. Bahkan menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dan implikasinya, kamu harus tanggalkan manusia lama pada ayat 22. Tanggalkan manusia lama, lepaskan itu juga yang sudah buruk itu, yang sudah usang. Lepaskan. Kamu sudah mengalami Kristus secara pribadi, tanggalkan jubah yang sudah rusak itu, yang sudah robek. Jubah yang sudah robek. Manusia lama kita yang diwariskan oleh Adam, yang telah berdosa kepada Allah. Supaya kamu dibaharui terus menerus, dibaharui dalam roh pikiranmu. Sehingga bisa mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Ayat 23-24. Jadi itulah sebenarnya pesan dari firman. Itu poin. Yaitu bahwa tujuan dari kita kelahiran baru yang oleh karya Roh Kudus itu adalah tujuannya harus sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, yang penuh dengan kebenaran dan kekudusan. Itulah tujuan belajar Yesus dan tentang ajarannya, yaitu kita ditentukan untuk menjadi seperti Allah pada akhirnya. Menjadi seperti Allah pada akhirnya. Roma 8 ayat 9 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, siapa semua orang yang dipilihnya dari semula sudah tadi? Gereja. Semua orang yang dipilihnya masuk ke sini. Jadi orang itu dipilih Tuhan. Apa tujuannya? Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sudahkah jemaat Tuhan di tempat ini menyadari hal itu? Betapa pentingnya mengenal Kristus dihubungkan dengan moralitas, kesalehan sehari-hari. Penting. Mengenal Kristus itu kuncinya. Bukan mengenal aturan syariat. Itu bukan Injil. Injil menekankan pribadi Yesus Kristus, bukan aturan dan syariat. Mengenal Kristus, mempunyai hubungan yang pribadi dengan Kristus. Akibatnya, kita hidup salah, kita hidup terus. Gak ada manipulasi, gak ada rekayasa. Alami, memang seperti itu konsekuensi wajar ketika orang menerima Kristus secara pribadi. Ketika orang mengenal kita, ya. Itulah maksud-maksud Paulus menekankan ini. Dia tidak mau terjebak ke dalam pengajaran paganisme seperti yang diajarkan oleh Ahli Taurat. Kita tahu satu bagaimana ini kuat di dalam hukum-hukum, kuat dalam hati. Tapi dia sudah bertemu Yesus secara pribadi. Dia gagal Dia menganggap dia gagal dengan kebanggaan hukum Tauratnya ketika dia menjadi orang Farisi. Dulu apa yang menganggap hebat? Dulu itu menganggap, wah, mulia, tidak ada apa-apanya. Seperti kotoran, tidak. Ketika aku mengenal Kristus, kesalahan aku yang melanggar hukum Taurat, ada istiadat dan aturan dan surat itu. Ketika aku mengenal Kristus. Amin. Itu sudah penting sekali bertemu dengan Yesus terakhir tadi. Jika kita tidak kelelahan mengajar jemaat, jangan ini, jangan itu, bertobat ini itu dan ini itu, jangan ini, lakukan ini, jangan lakukan itu, ini, jangan ini, jangan itu. Padahal dia belum Yesus. Padahal dia belum menangkan. Itu maksud Rasul Paulus. Sehingga pada ayat 20-21 dikatakan, kamu beda. Kamu beda bukan karena kamu sudah hafal perintah Allah. Kamu beda karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Kamu beda karena kamu menerima, sudah menerima Kristus di dalam hati. Kamu beda karena Kristus sudah ada di dalam hatimu. Karena Roh Kudus tidak tinggal di dalam hatimu. Kamu beda. Bukan soal sudah apa aturan-aturan segala-galanya. Amin. Ini Injil terus. Tidak ada Injil yang lain. Ada satu Injil. Injil anugerah. Itu yang kita sampaikan. Amin. Kita ulang lagi. Sehingga kita tidak terjebak nanti kepada legalisme. Legalisme artinya paham yang mengajarkan, kalau kamu mau diterima Allah, kamu harus lakukan A, B, C, D, E, B, H, I, J, K, L, M, N, P, K, sampai tidak cukup. Kamu harus lakukan ini. Kalau kamu mau diterima oleh Allah. Itu legalisme. Berdasarkan hukum dan cara-cara. Tapi sedikit anugerah berdasarkan pribadi Yesus yang sudah ada di sana. Kita sudah diterima oleh Yesus. Sudah diterima oleh Yesus tahu diri. Amin. Sudah diterima oleh Yesus tahu diri. Sadar dirinya. Artinya hidup saleh. Hidup benar. Bukan berusaha diterima Allah dengan melakukan perbuatan baik. Kita sudah diterima lebih dahulu. Amin. Yakin gak itu saudara? Sudah diterima lebih dahulu? Yakin? Nah. Itu awal kita bertindak dan benar. Saudara. Kalau kita salah, Allah sudah lagi. Wah. Ujung-ujungnya, kita mau mati, kita bingung. Kita selamat gak? Bingung. Kita akhirnya belum selamatkan. Kita yang mana yang membuat kita takut. Kemana segala itu? Ketika ini terlalu ditekankan negara. Saatnya, ini harus ini. Bingung dia. Kurang apa ya? Kurang apa ya? Kurang apa ya? Tak tenang. Padahal namanya sudah berhubung. Masih bingung. Sudah diterima atau belum oleh Tuhan. Berapa banyak perbuatan baik yang berkurang-kurang? Malam sudah. Jadi sudah mungkin kasih. Mari kita lihat mengapa Paulus menuliskan surat ini kepada orang Kristen di Efesus. Oke, kita datar belakang. Kita lihat ayat 17 saudaraku. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, kutegaskan, kukatakan, tegas. Saudaraku, tidak ada kompromi. Tegas kata Rasul Paulus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi, amin, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi. Dalam bahasa kita, jangan kamu berjalan lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah berjalan. Gitu. Apakah kalau orang tidak pakai handphone, orang kita tidak boleh pakai handphone? Yang dimaksud jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal. Apakah kalau orang dunia, orang yang belum mengenal Tuhan, pakai mobil, saya jalan kaki, harus beda seperti itu? Apakah kalau orang dunia punya TV, orang kita tidak boleh punya TV, tidak boleh nonton? Apakah kalau seperti itu, Pak? Tidak sesederhana itu. Yang dimaksud jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini bicara pikiran. Amin. Paradigma kita dan berpikir. Saudara boleh pakai kredit-kredit. Teman saudara yang masih menyembah berhala juga pakai BlackBerry, boleh saja. Tapi isi BlackBerry-nya apa? Itu yang ternyata. Isinya apa? Kalau sama dengan dia, dia belum kenal. Oh, bahkan ini masih terus. Bukankah tidak boleh guna harta teknologi alat-alatnya? Fungsinya apa? Fungsinya apa? Di dalamnya ada yang Nah itu, saudara boleh punya komputer, laptop, Kristen boleh, tapi dan tetangga saudara yang berlalu boleh juga, tapi di dalam saudara itu sama tidak ada sih yang berlalu? Ada nggak gitu yang lagu-lagunya lagu apa? Bukan berarti lagu dan salah, maksudnya diri-diri kan seperti apa? Yang mengajarkan sekta, penipuan, pelagi kenikmatan dunia, cik asik, katanya. Orang itu tidak dengan lagu itu. Orang yang belum bertanya, aku tidak dengan lagu itu. Apa reanya? Kan gitu kan? Laptopnya boleh juga, tapi isinya apa? Kalau kita sih, yang ini juga yang berbunyi apa sih? Memberinya apa? Allah, ya. Itu maksud jangan hidup lagi sama seperti orang tidak mengenal Allah. Isinya bukan mana? Saudara boleh pakai mobil, terserah. Orang Kristen boleh pakai mobil terserah. Bukan mobilnya. Terus bedanya di mana Pak? Bedanya bagaimana saudara mengandalkan mobil itu beda. Dengan cara apa? Amin. Judi? Misalnya? Korupsi? Ah, misalnya? Nyolok? Itu bukan berarti tidak boleh punya mobil. Sama saudara mungkin seperti itu. Saudara boleh punya mobil. Sama seperti tetangga kita juga punya mobil, tetapi bedanya di mana? Cara-caraan mobil itu pakai apa? Amin. Dan apa tujuan saudara memiliki mobil itu? Itu penting. Tujuan apa? Amin. Saudara jawab sendiri. Apa tujuannya? Jadi saudara kasih itu yang maksud dengan jangan hidup lagi. Amin. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal. Jangan jalan kita sama seperti orang yang tidak mengenal. Jangan pikiran, jangan motivasi, jangan hati, batin kita. Luarnya boleh sama, sama-sama pakai cincin. Misalnya, sama-sama pakai baju, mereknya pasti sama. Tapi isinya. Jalan itu. Alasannya apa? Nah, banyak kita tanya sama Tuhan itu bedanya. Makanya paling enak kita nyoba berhala terus, paling enak. Kalau kita nyoba berhala, nggak ada konsep kekudusan, nggak ada konsep takut akan Tuhan, hidup sembarangan pun nggak apa-apa. Yang penting kita nanti bersembahkan, aman. Tadi aja, aman. Yang disembah. Nah, itu kalau ikut krisis beda. Kita selalu ditanya, sikap hati kita, batin kita, kekudusan kita ditanya terus sama Tuhan. Makanya dikatakan, kamu beda, kamu tidak demikian. Kamu sudah kenal Kristus, kamu sudah mengalami Kristus, kamu sudah mendengar tentang Kristus Yesus. Kamu beda, jangan hidup lagi sama seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Paulus menegaskan itu. Saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, diduga di Efesus ini banyak orang Kristen ya, yang hidupnya tidak seperti seharusnya orang Kristen hidup gitu. Jadi istilah Kristen tanpa pertobatan juga ada kira-kira. Tanda kutip tanpa pertobatan, karena kalau orang bertobat murni sejati pasti berubah. Tanda kutip, maksudnya ada pertobatan palsu. Mereka sudah Kristen, tapi ternyata hidup mereka sama saja dengan yang dulu mereka jadi hidup. Dengan manusia lama mereka yang dulu sebelum mereka mengenal Tuhan. Sehingga ditekankan lagi oleh Rasul Paulus. Janganlah hidup lagi Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Stop! Lakukan itu. Amin. Haleluya, saudaraku. Seperti apa sih gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah? Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dalam bahasa Inggris Gentile, saudaraku. Gentile dalam bahasa Inggris itu etna. Artinya bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Itu maksudnya. Ini halus oleh RAI diperhalus. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya bahasa Arabnya itu orang-orang yang menyembah berhala. Itu. Sehingga kita benar-benar bisa jatuh. Bisa langsung nangkap. Lebih spesifik lagi, saudaraku. Sehingga saudara-saudara jadi malu kan? Sudah Kristen kenal Tuhan Yesus, sama kok. Malu gak, saudaraku? Kita ratu nurani. Malu kan? Sama dengan mereka yang Tuhannya gak bisa ngomong. Tuhannya bentuk binatang. Tuhannya bentuknya aneh-aneh. Ya? Nyata, buat sama. Malu. Jadi tulen-tulen yang gue kasih, ciri-ciri gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah itu yaitu kita ada ayat 17 dengan 8 sampai dengan 18 ya, saya ringkas saja. Pikirannya sia-sia ya, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup bersekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati, di dalam mereka dan karena kesedihan hati mereka. Pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Mereka memiliki pikiran yang sia-sia, saudara kasih, pikiran yang hampa tentang Allah dan kebenarannya. Jadi saya katakan tadi apa? Pikiran, bukan soal pikirannya, amin? Bukan soal mobil, apa? Misalnya yang mana dibakar, jual misalnya, bukan soal Honda Jazz, kita beda. Nggak urus soal itu, bukan itu urusan orang Kristen. Pikiran. Jangan sampai kita pikiran kita juga sia-sia sama si mereka. Amin. Pikirannya sia-sia artinya apa? Jadi hampa. Enggak. Sudah tahu Allah itu ada, sudah tahu sebenarnya. Tapi maunya nyembah yang lain-lain. Ya, sia-sia hampa. Dan juga memiliki pengertian yang gelap. Pengertian yang gelap memiliki arti mereka itu buta secara rohani. Jadi ada buta rohani, ada buta fisik nih gini. Buta rohani mata hatinya gelap. Enggak bisa memahami kebenaran, tidak bisa memahami firman Tuhan, tidak bisa memahami Injil, tidak bisa memahami dan mengerti akan Yesus Kristus dan Injil anugerahnya surat. Yang berikutnya pada ayat 19, seperti apakah orang-orang yang tidak mengenal Allah itu gaya hidupnya? Perasaan mereka tumpul, saudaraku. Perasaan mereka tumpul, artinya ada sini perasaan yang tumpul, saudaraku. Sudah tumpul perasaannya? Seperti pisau, sudah tumpul gimana? Biasa. Oke. Fungsinya berfungsi dengan baik tidak, saudara mengerti? Kalau tidak bisa motong lagi kan? Impoten ya? Gak bisa, gak bisa ngapa-ngapa. Tumpul, ya. Artinya apa? Tumpul di sini. Hati nurani mereka mati. Nah itu. Tidak peka dengan dosa. Nah itu. Tidak ada rasa malu kalau berbuat dosa. Malah bangga kalau berbuat dosa. Bangga. Ya. Maka seorang artis mengatakan zaman sekarang orang kok bangga berbuat dosa gitu. Bukannya malu. Semakin banyak dosanya, semakin bangga. Kalau kok tampil di TV bro. Ngomong. Padahal sudah tahu. Orang juga sudah tahu. Ya. Dia berdusta, tampil tadi, bangga, bangga, menghabiskan uang negara, bangga, menghabiskan uang rakyat, bangga, korupsi dunia dan keturunan, bangga, wah ada ayat di depan ini, gak ada rasa malu, bangga, berbuat dosa, bangga kalau korupsi, bangga kalau masuk penjara, masuk uang VIP, bangga, ini koruptor kelas elit katanya, bangga dia, ya. Bangga. Itu sudah dikasih. Perasaannya sudah tumpul. Tidak ada rasa malu kalau berbuat dosa. Rasa akan benar dan salah sudah mati. Hati nurani sudah mati. Akibatnya, kalau perasaan sudah tumpul, hati nurani sudah tidak ada. Yaitu, hidup dalam hawa nafsu. Ya, pada yang berikutnya. Hidup dalam hawa nafsu. Seks bebas. Berjak mula. Prostitusi. narkoba, dan lain sebagainya. Ya, penyakit-penyakit sosial. Ya kan? Kemudian seraka dalam segala kecemasan. Itu saya katakan tadi, orang Kristen boleh saja punya harta yang banyak. Orang yang belum kenal Tuhan juga boleh punya harta yang banyak. Tapi ketika apa yang seraka? Itu bukan. Kan? Serakah enggak? Serakah. Kalau orang tidak mengenal Allah, serakah. Apa arti serakah? Serakah itu ingin lebih banyak, lebih banyak, ingin lebih banyak. Enggak semata. Serakah. Tidak cukup, ingin nambah lagi. Ingin nambah lagi, sudah tuh. Ya. Baik itu narkotik, obat-obatan, serakah. Enggak pernah dipuaskan. Baik itu uang, ya, hasil korupsi segala macam. Sudah 2 miliar, korupsi lagi, 4 miliar. Sudah 5 miliar, korupsi terus, korupsi. Sampai bingung, belasan miliar, puluhan miliar. Pada itu uang rakyat, uang negara. Serakah. Serakah, tidak pernah puas dalam seksualitas. Sudah punya istri satu, misalnya. Ya, karena banyak rasa dan melimpah, bingung. Bagaimana memuaskan hasrat hatiku? Cari hati yang lain, yang lebih hijau, yang lebih segar, lebih muda, lebih wangi. Karena yang lama sudah bau dapur, bau tanah katanya. Ya kan? Itu serasa sudah cukup satu lah Pak. Apa lagi ya? Mending ada harta uang tuh bagi-bagi tetangga tuh. Dia cuma makan mie. Asik lah gitu. Kasih itu. Cuma makan mie. Apa kamu kasih ke yang simpanan-simpanan di sana? Misalnya, itu kan cukup saja kan? Kakak. Ya kan gitu? Ini tidak ada simpanan namanya? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Tidak ada. Pasti dalam Tuhan itu tidak ada. Amen. Itu, jadi itu ilustrasi dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, gaya hidupnya seperti itu. Rasul Paulus tahu. Diperingati orang Efesus, jangan lagi seperti itu. Mungkin kamu dulu pernah seperti itu. Saya tahu, kamu juga. Sama seperti mereka, sebangsa, sama iman dan kepercayaannya, kalian sama. Tapi sekarang kan kamu sudah beda. Kamu sudah kenal Yesus, sudah di dalam Yesus. Sudah dengar ajaran tentang Yesus, bahkan sudah mengalami Yesus. Beda lah. Nah gitu Rasul Paulus. Amin. Beda lah. Amin. Beda lah. Kata Rasul Paulus. Haleluya sudah tuh. Jadi apa yang dialami, dihidupi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu adalah sebenarnya akibat dari kutuk dosa. Akibat dari kutuk dosa, ketika ada manusia pertama jatuh dalam dosa. Jadi kutuk dosawan itu menyebar semua. Tidak orang merusak total gambaran dan rupa Allah di dalam diri. Rusak total, tidak bisa kenal Tuhan. Moral, kekudusan, kemenang, tidak ada lagi. Rusak total. Oleh karena itu Kristus datang melalui Injilnya diberitakan. Sampaikan, Roh Kudus memberikan satu pemulihan, satu pelayanan baru. Dipulihkan lagi gambaran dan rupa Allah itu di dalam Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu dikatakan, dibaharui roh pikiran supaya kamu memakai manusia baru yang diciptakan menurut gambaran Allah, yang diciptakan seperti Allah, yang memiliki kebenaran, kekudusan dan kesejatian. Amin. Kesempurnaan Kristus ada di dalam diri kita. Tapi kita tidak berhenti di situ. Jubah itu sudah terikat. Jubah baru itu sudah terikat. Tanggalkan jubah lama. Tapi kita harus memakainya sudah pun. Pakai jubah baru. Jangan simpan di rumah. Jangan disembunyikan baju baru dari Yesus. Pakai. Pak, cara makainya di mana Pak? Baju baru dari Yesus. Ini firman Tuhan. Di sini lah kita belajar. Amin. Cara memakai baju baru dari Yesus yang sudah diterima ketika saudara kita menerima kembali dan Yesus sama firman-firman yang ada kan? Bagaimana memakai jubah baru yang Tuhan Yesus berita kepada kita kajak pakai baju bagi orang baru, orang Kristen yang baru bagaimana makanya? Amin. Terus menerus dipahami roh pikiran, sebenarnya bukan roh dan pikiran saudaraku. Pada ayat 4 dalam teks aslinya roh pikiran. Roh pikiran artinya dalam diri manusia ada roh yang menguasai kehendaknya, keinginannya, perasaannya, keputusan-keputusannya, apa artinya kita di dalam itu dikuasai oleh roh spirit. Yang spirit ini yang harus dirombak dulu. Amin. Pada ayat 4 dikatakan memakai manusia baru yang sudah dibaharui pada ayat 3. Roh dan pikiran, sebenarnya roh pikiran, bukan roh dan pikiran, roh pikiran. Jadi di dalam diri kita ada satu bagian yang tidak terlihatkan, di mana keputusan-keputusan itu muncul. Kita secara mengambil keputusan, ya, untuk memakai narkoba atau ke tempat-tempat yang terlarang, ya, itu yang digerakkan itu atau wilayah yang terjadi itu di roh dalam pikiran kita. Kita secara mau menipu. Ketika saudara mau membuat curang, ketika saudara mau menghalalkan segala cara, itu wilayahnya di mana saudara kita? Di dalam wilayah roh pikiran. Sehingga dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh pikiran. Amin. Bukan dibaharui dari luar, di permaknya itu agama yang dibaharui. Wujud dari hati kita, perasaan kita, jiwa kita itu di dalam roh pikiran muncul ujungnya, tapi bersumber dari roh pikiran. Itulah yang harus diperbaharui. Amin, sudah dikasih? Itulah yang harus diperbaharui. Itulah yang harus diubahkan terus-menerus setiap hari supaya kita bisa memakai jubah manusia baru yang seperti Allah dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Jadi beda tidak saudaraku Injil itu? Beda tidak? Beda. Injil Yesus memulai dari dalam saudaraku, bukan dari luar. Dari dalam dimulai dulu. Dari dalam dari proses dulu. Dari dalam dari dulu. Baru muncul luar. Amin. Baru muncul hasilnya, baru muncul buah-buahnya, baru muncul karakter-karakter pribadinya, baru muncul sifat-sifat yang seperti itu. Tidak bisa kita paksakan ditambal ke orang Kristen, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab manusia baru, ya. Seperti yang firman ajarkan, manusia baru di sini bukanlah produksi budaya manusia, bukan. Tapi adalah sebuah ciptaan langsung dari Allah yang namanya regenerasi, mujizat, kelahiran baru. Tadi kita sudah nyanyi mujizat, masih terjadi. Mujizat Tuhan mengubah hati yang keras, mujizat Tuhan membangkitkan roh yang mati, mujizat Tuhan menggerakkan mata yang buta. Jadi itu, terang sudah masuk. Ya, itu. Itu bukan produk kita, saudara. Bukan produk pembicara. Bukan produk pengkhotbah. Tapi produk roh kudus. Caranya kita hanya sampaikan firman. Sampaikan Yesus. Maka dikatakan, kamu sudah mengenal Kristus. Penting di gereja, Yesus yang diceritakan. Supaya dia mengalami satu pertobatan yang sejati. Kelahiran dari Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dimuliakan. Dengan begitulah roh kudus akan topang, saudara. Orang akan bisa datang kepada Yesus. Ditarik kepada Yesus. Karena roh kudus akan bela kalau kita meninggikan Yesus. Amin. Roh kudus akan bela pelayanan kita. Bila meninggikan Yesus. Karena metode seperti itulah orang bisa dilahirkan kembali. Amin. Jika saya katakan tadi dari awal, program kita, acara kita, lagu-lagu kita, doa-doa kita, semua harus tentang Yesus. Amin. Yang kurang penting, yang tidak atau kurang-kurang. Kita agak tarik sedikit, amin. Itu hanya sisipan atau suplemen, itu dulu yang kasih. Ini adalah problem, ya, memberitakan Injil di tengah pengajaran-pengajaran yang sifatnya legalisme. Ini adalah problem ketika Injil kita beritakan dibandingkan dengan agama-agama. Jangan sampai orang menganggap Kristen itu sama dengan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain ada tentang neraka, ada. lebih ngeri lagi. Ada selidiki sendiri. Ya, agama-agama lain ada tentang tabur bunga, ada hukum karma, ada. Kalau kamu berbuat baik, kamu dapat baik. Ada reinkarnasi lagi. Ada moralitasnya, diajarin dengan berbagai macam, ya, menanamkan takut, rasa takutlah, rasa apalah gitu, sehingga dia takut melakukannya, tapi takut terus, takut yang negatif. Beda itu suratku. Beda. Kita ajarinnya itu dulu. Kita ajarin bahwa Yesus sudah melamatkan engkau, sudah mencari engkau. Yesus sudah mengasihi engkau. Sejak sebelum dunia diciptakan, sudah dirancang oleh Allah bahwa engkau akan menjadi anak. Amin. Yesusnya dulu yang dimajuin. Amin. Sehingga dia mengalami perubahan baru dia. Dengan sendirinya daripada takut itu. Ah, hapus dari kalian ini. Hapus dari kalian ini. Terus dari kalian ini. Masa kulit kemana begini? Aku gak mau ngerti itu. Masa aku nanti jadi pornografi? Masa aku menikmati dan berdosa dan ngomong? Masa aku menipu, mencuri? Aku gak jadi dengan Yesus. Apa adanya? Tanpa syarat. Masa aku hidup seperti ini? Aku tidak menentukan Yesus. Aku tidak menentukan Yesus. Aku tidak menentukanmu. Amin. Mana lebih asli, mana lebih murni? Dibandingin kita tanpa pengertian yang benar, kita jangan lakukan ini, jangan lakukan ini karena dalam tamat itu hanya satu tidak atau tetap apa? Mana lebih murni? Amin? Karena ada yang lebih murni, karena sudah yang lebih baik, lebih murni. Kebaikan-kebaikan kita mengalir dari penerimaan kita sebagai manusia yang apa adanya. Manusia baru. Manusia baru. Jadi suruh yang kasih. Ketika ya firman Tuhan atau Injil ini saudaraku, tidak kita beritakan dengan benar, orang akan menganggap sama saja ajaran Kristen dengan agama-agama lain. Ada hukum karma, ada reinkarnasi, ya. Ada, ya, kalau kamu enggak baik, Allah angkor makhlukmu. Bukan berarti Allah tidak bisa marah. Amin, maksud saya penekanannya. Amin. Berarti sama saja. Mereka juga seperti itu, ya. Tapi tidak, kita tidak sama. Ada mujizat kelahiran, itu bedanya kita. Amin. Itu bedanya kita. Ada mujizat yang baru. Di situ lah beda Injil, saudara. Haleluya, saudara. Luar biasa. Jadi seorang ahli mengatakan begini, saudara. Jika Paulus tidak membingkai ajaran praktis dalam perjanjian baru dengan doktrin anugerah, jadi apakah Injil itu? Dia akan menjadi ajaran legalisme. Hanya dengan anugerah Allah yang ditunjukkan dalam Yesus dan pemahaman kita akan doktrin itulah yang mencegah perintah perjanjian baru menjadi satu set ajaran moralisme atau legalisme. Jadi maksud Paulus dalam mengajar aturan-aturan praktis yang nanti kita akan baca, jangan ini, jangan itu adalah ketika orang telah mengalami anugerah Kristus, hidupnya pasti diubahkan, saudara. Amin. Garis bawahi, ketika orang mengalami anugerah Kristus, hidupnya pasti diubahkan. Amin. Itu penekannya. Ada akibat alami, ada konsekuensi logis dari peristiwa kelahiran baru. Sehingga Rasul Paulus menekankan, kamu beda karena kamu sudah terlahir dengan Kristus. Bukan karena kamu sudah hafal aturan-aturan. Bedanya kamu. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita melihat ya apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus ini, hal-hal praktis apa. Ini cek dari bawah, oke? Ini bukan soal jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, amin. Tapi akibat alami, amin. Ketika saudara sudah ada di dalam diri ini, pasti. Bukan itu, makanya kau masih-masih sudah menggunakan surat ini. dia tidak mau terjebak, sama aja dia dengan orang Farisi yang lain dalam pengajarannya. Mereka juga pengajarannya semuanya, mereka juga pengajarannya sama yang lain. Mereka juga pengajarannya. Tapi motifnya, ya, inti dan paradigmanya berbeda. Berbeda. Kalau agama itu berbicara bahwa kalau saudara mau diterima oleh Allah, oke, ini agama, ayo, agama apa saja, seterah. Bahkan Kristen bisa menjadi agama kalau tanpa dikoreksi. Kalau saudara mau diterima oleh Allah, saudara harus lakukan perbuatan-perbuatan baik, baru saudara bisa diterima oleh Allah. Itu agama. Tapi kalau Injil enggak, beda. Saudara sudah diterima oleh Allah, maka taatlah. Tak tidak semua boleh diterima. Amin. Beda. Jadi bukan karena kita sudah diterima, saya ke gereja, saya beri ini, beri itu, saya injil, saya ini, saudara sudah diterima. 100% itu karya Yesus saudara diterima. Amin. Jadi gimana? Apakah kami ini seperti boneka? Tidak. Pasti, saudaraku. Kalau saudara sudah terima Yesus, asli, saudaraku. Bertobat. Pasti berubah. Tak mungkin bisa. Ya, karena hidup yang diubahkan itu berasal dari hati yang sudah diubahkan. Amin. Haleluya. Hidup yang sudah diubahkan berasal dari apa? Hati yang sudah diubahkan. Oleh siapa? Roh Kudus. Oleh Yesus Kristus. Haleluya. Baik, mari kita lihat ya beberapa prinsip sebentar lagi sudah dikasih beberapa hal-hal praktis. Inilah ciri-ciri gaya hidup manusia baru dalam Kristus yang beda dengan hidup manusia lama. Ya, kita lihat pada ayat 25, saudaraku. Kita ada 25. Perhatikan, saudaraku. Sudahkah kita mengalami ini? Ya, oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu buanglah dosa. Apakah saudara masih berdosa? Saya tidak mengakini. Masih. Buang, kata Rasul Paulus. Stop, bohong. Pertama di mana? Di gereja. Di sini dikatakan kepada tubuh Kristus, kepada sesama. Jangan berbohong. Di gereja kita tidak boleh bohong. Apalagi di luar. Stop berbohong kepada sesama, seiman. Kalau sudah kita tetap berbohong, selama iman pasti dengan orang lain juga kita tidak akan berbohong. Pasti. Stop berbohong. Buanglah dosa. Satu ciri manusia baru dalam Kristus. Masih berbohong, Pak. Bohong putih. Maksudnya baik. Di sini tidak ada bohong putih. Buang dosa, buang bohong. Pokoknya bohong. Bohong putih, bohong merah, bohong masuk baik, bohong. Pernah nonton di TV orang yang berbohong? Oh, saya tidak ada pakai BlackBerry katanya. Nonton tidak? Padahal BlackBerry-nya direkam di wartawan atau apa? Malu nggak? Kok bisa? Itu hati nuraninya ada nasi, saudaraku. Gampang saja di sorot kamera berbohong, saudaraku. Tapi bukti banyak. Orang Kristen stop, amen? Stop, kata Rasul Paulus. Stop berbohong. Kedua, jangan marah sampai berdosa. 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Amin. Boleh marah tidak, saudara kasih? Orang yang sudah lahir baru. Boleh. Tapi jangan jadi marah. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Oranglah takut aja ngomong sikit-sikit marah, kan? Nah. Kalau marah tepat waktunya, alasannya tepat, ya. Orangnya tepat, situasi kondisi tepat, marah lagi, ya. Dan kebutuhannya juga untuk apa? Apakah egoisme atau kepentingan orang bersama, orang banyak? Ya, bukan berarti tidak boleh marah. Tempatnya, situasinya, kondisinya, orangnya dalam keadaan apa? Situasi kondisi, ya dulu, timbangan dulu, dulu. Jangan sampai gara-gara marah kita berbuat dosa. Orang jadi kebaikan, udah buat dosa, saudaraku. Mungkin maksud saudara baik, tapi karena nggak ada hikmah, sudah membuat orang ketakutan. Sama saja dikatakan, kalau kamu marah, janganlah berbuat. Amin. Mazmur pasal 4 dikatakan, kalau kamu marah, berkata-kata di dalam hati di tempat tidur. Kalau saya marah, saya jaga. Saya tempat tidur. Tenang terus. Mas berbuat cepat ya. Kalau kamu marah ke tempat itu, mau ke tempat kau. Berkata kata lagi kalau bertemu di tempat itu. Pak, kau tidak bisa sakit hati. Ya kan? Ya. Marah dengan istri. Ke tempat itu, ngomong sama bantal. Nangis dari situ. Sudah tenang, baru ngobrol sama suami. Gara-gara marah bukan berarti tidak boleh marah. Jangan sampai berbuat dosa. Amin. Kemarahan kita jangan sampai berbuat dosa. Tapi bisa menyelesaikan masalah, jangan jadi tambah masalah. Benar kan? Ya? Saya ingat seorang pendeta mengajarkan, saya ingat terus pesannya. Jangan menghakimi, berikan solusi. Don't judge, but give solution. Jangan menghakimi, tapi berikan berikan jalan keluar. Kalau cuma menghakimi, semua orang bisa. Tapi pikirkan jalan keluarnya belum tentu bisa, bukan? Jadi saudara yang kasih, jangan marah sampai berbuat dosa. Berikutnya saudaraku, apa hal praktis kita sebagai manusia baru? Yaitu pada ayat 28. Kita lihat pada 28. Ini menarik saudaraku. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini penting. Saya baca ayat ini berulang-ulang saudaraku. Luar biasa. Luar biasa. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Tapi apa? Baiklah ia bekerja keras, rajin. Jangan malas. Lakukanlah pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, rajin. Supaya apa? Supaya kaya. Supaya bisa punya mobil. Supaya bisa punya rumah lebih besar. Tidak. Supaya apa, saudaraku? Baca, saudaraku. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu bedanya orang sukses kalau bekerja. Amin. Motivasi, anak-anak kalau bekerja dari bulan, sampai malam. Apa itu kerja sih? Biar nambah rekeningnya? Tidak salah. Biar nambah mobilnya? Tidak salah juga. Biar nambah handphonenya lagi? Kerja keras terus, cari uang, terus, cari uang. Tidak salah, tapi Tuhan katakan apa? Kenapa orang bekerja keras? Supaya jangan mencuri, oke? Okay? Apa lagi? Supaya ia dapat membagikan juga harta yang dia dapat untuk kepada siapa orangnya orang lain baru nggak terlalu amin baru kan pasti mikir terus sudah nggak seperti itu kita motivasi kita bekerja bangun pagi sampai malam sudah juga tak memikirkan mana ya tempat-tempat ya orang-orang perlu dana. Sudah tak memikirkan bagaimana tuh kita bisa jalan. Sudah tak memikirkan bagaimana misi-misi Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Sudah tak. Bagaimana gereja-gerejanya belum dibangun, tidak ada atap, tidak ada konsisten. Pada Tuhan kita menimpa. Aku lah kita jalan baru. Mikir itu tak. Orang-orang sana yang jauh-jauh kita kerja tuh. Jangan mikir orang-orang Afrika yang kelaparan sudah tuh. Tahu jauh. Yang di sini aja banyak orang lapar kan? Terlalu jauh orang Afrika, orang Amerika biasanya ngurus ke sana. Orang Indonesia jarang kayaknya. Kebanyakan ya kita sekitar Indonesia aja ya. Tapi itu bukti pertobatan kita, bukti kita lahir baru, kita tidak egois, amin? Kita tidak serakah, kita mikirin kesusahan, bahkan motivasi kita bekerja mulia, biar bisa bagi mereka, amin? Dalam kekristenan sudah kesehatan dan ingat berarti ini penting. Kita ini bukan pemilik harta dari Tuhan. Kita bukan pemilik sudah. Kita bukan owner dari harta yang Tuhan berikan kepada kita melalui kerja keras kita. Kita bukan pemilik. Kita penata rayap. Kita pengelola. Kita ibarat tukang kebunnya. Kita kelola kebunnya dengan baik, tapi kita sebagai pemiliknya, pemiliknya Allah. Kelola kamu. Karena itu hartanya Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Barang siapa banyak diberi, akan dituntut lebih banyak daripada orang yang beri. Dikata yang Tuhan berikan melalui kerja keras kita, itu bukan cinta sebagai pemberi, tetapi penata layan. Steward. Pengelola. Amin. Ini gampang kan? Kerjanya nanti gampang gak cerah gue? Gampang ya? Kan satu lagi. Harta pun dia ujit-ujit sama Tuhan. Ini aku kerja keras dari pagi. Pasing tulang udah dapat ini. Aku mau pulang. Mau pakai apa, kayak mau ini, kayak. Tidak, cerah. Tidak. Amin. Harta kita orang Kristen bukan milik kita. Milik kita apa? Kita cuma mengelola. Satu hari kita akan diminta pertanggungjawaban bagaimana kita mengelola kebun anggurnya Tuhan, harta kita, talenta yang sudah Tuhan. Akan diminta pertanggungjawaban. Sudah kasih berikut sudah terus. Kebukaan berikutnya. Jangan ada perkataan kotor. Ayat 9. Ya, jangan ada perkataan kotor. Pohon yang baik dilihat dari buah yang baik. Kalau keluar kata-kata kotor dari mulutnya, berarti hatinya tidak. Kata kasar, kata kotor, kata caci maki, kata hujan, kata fitnah, semua bosan segala macam keluar dari mulut. Kristen seperti itu katanya. Jangan, amen? Jangan. Beda ya. Orang Kristen ngomongnya beda, amen? Gak ada kata babi, gak ada kata jubur, gak ada kata apa lagi? Bonsiao apa tuh? Saya lupa saya. Sial apa itu, pokoknya maki-maki itulah. Udah keluar kata-kata kebun binatang dari mulut kita. Anjing, monyet, kucing, kera, apa lagi sudah tuh, tikus, cecak, kata keluar semua dari mulut orang kita. Ya, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Mulut yang baik itu berasal dari hati yang baik. Amin. Kemudian jangan mendukakan Roh Kudus, ayat 30 tuh. Sebentar lagi terus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sebenarnya tahu siapa Roh Kudus itu? Kok bisa dibuat sedih ya Roh Kudus ya? Berarti Roh Kudus bukan suatu kekuatan ya, tapi pribadi. Sama seperti kita punya perasaan, keinginan dan kehendak. Kalau saudara berbuat dosa, berbuat yang melanggar firman Tuhan, Roh Kudus sedih kan? Gitu. Itu kalau masih wajar. Jadi tak berbeda dengan orang yang berbuat sendiri. Sama seperti kita mengasihi nama kita juga. Aku sayang sama mamaku, bukan anak-anak aku tumpul. Aku tak boleh jadi anak. Kalau aku tidak sendiri saya bukan anak. Kalau aku galak atau pulang malam, pacar semaunya, sebebasnya, pacar sebebas. Aku tak mau mamaku nanti. Tak sayang dia sama mamaku nanti. Ada yang itu, jangan buat keputusan nangis. Ada ini bukti saudara cinta Tuhan itu sebenarnya itu. Sayang sama Tuhan, nggak mau Tuhan sedih lah, ya, amin? Nggak mau Tuhan sedih. Bukan karena kita takut dihukum lah, takut dipukul lah, takut ketahuan lah. Bukan itu motivasi yang paling kuat saudaraku. Jadi suruh kita sih, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang memeterai kita, menyegel kita, ya. Sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Jadi, ketika kita lahir baru, kita sudah disegel oleh Kristus. Sudah dimeterai oleh Kristus. Jadi tanda segel, meterai. Ini diri saya. Ini jalan lihat diri saya. Tidak bisa terlibat. Meterai. Tenang gak, saudara? Tenang. Tenang. Tapi buahnya mana? Nah kan gitu jadi. Akibatnya mana? Ya, implikasinya mana? Ekspresinya mana? Bukti-buktinya mana? Tenang tuh tenang sudah disegel. Saudara gitu. Saudara milik Yesus sudah disegel. Kalau saudara menampik perbuatan yang putih sudah disegel oleh Roh Kudus. Tenang pak. Tapi berjuang nggak menjadi seperti Kristus? Nah, kalau sudah berjuang menjadi seperti Kristus itu bukan soal segel. Amin. Bergumulan, haleluya, ingin menyenangkan Tuhan, ingin Tuhan senang, jangan dia sedih, jangan dia berduka. Dari Yesus mahal, salib itu berharga, memang cuma-cuma, memang anugerah itu mahal. Dari Yesus menyucikan jalan dosa celaku, mahal. Amin, haleluya, selaku. orang yang mendukakan rokok dan di sini katakan pada 32 itu kepahitan, saudara. Amin. Ada kepahitan? Bitterness? Amin. Tidak ada, amin. Apa itu kepahitan? Kepahitan tidak mau diperdamaikan, tidak mau direkonsiliasikan. Motot karena sudah pahit. Amin. Enggak mungkin rukun sama mertua, mertua sudah jahat. Ngatain saya, enggak mungkin rukun sama menantu, aku kepahitan. Enggak sopan menantunya. Ah, misalnya kan. Sudah mendukakan roh. Jangan sedek kepahitan, kan? Manis-manis saja, men. Apalagi kalau mendukakan roh kudus, kegeraman. Ya, hati gak budak itu. Kemarahan, ya, murka, marah murka. Wah, murka. Murka. Pertikaian, ya, berantem, kelahi segala macam, ya. Fitnah, ya. Segala kejahatan. Buah semua itu. Langsung Paulus katakan. Amin. Buah semua itu. Dan terakhir, ya. Kebalikan dari itu, ini hal-hal yang positif sebenarnya Rasul Paulus katakan, beginilah manusia baru dalam Kristus, yaitu ramah, amin. 32, lagi penuh kasih mesra, amin, saling mengampuni, ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni di gereja, saling mengampuni. Ini orang Kristen gampang mengampuni karena dia tahu dia sudah diampuni lebih dahulu dengan cuma-cuma. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa depan sudah diampuni. Jadi sudah bisa sih motivasi kita mengampuni apa? Ada dasarnya, amin? Karena Yesus yang sudah bekerja di dalam diri kita. Itu pasti. Diberikan pasti. Kalau kita tidak mau mengampuni, simpan dendam kepada diri pertanyaan. Jubah barunya dipakai gak? Tanya. Jubah baru yang dari Tuhan Yesus dipakai gak? Kok masih kebaikan? Mana jubahnya? Simpan. Pakai. Pakai. Amin. Pakai. Biar kita menjadi seperti Kristus. Komnya. Komnya pakai. Sudah terangkan. Sudah menunjuk ini yang ada. Nah, ada sih. Supaya ada yang ada. Sama bilang. Tanya sama saya. Kan gitu. Haleluya, demikianlah firman Tuhan sudah pagi ini. Nah, biar kita menjadi benar-benar ya, manusia baru dalam Kristus. Datangnya kita sudah kenal Yesus, pribadi Yesus. Itu kata awal masa. Maka kita akan menjadi dua-dua yang baik, yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, saya akan berdoa. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman sudah disampaikan Tuhan. Biar satu yang paling penting kami lihat dan kembali dulu, kami mungkin sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tapi sekarang kami sudah beda. Sudah beda. Sudah ada Yesus di dalam hati kami. Sudah ada Roh Kudus di dalam hati kami. Pasti beda. Dan dari itu Tuhan, tolonglah kami, beri kami kekuatan, kerelaan, tanggalkan pakaian lama itu. Tanggalkan jubah lama, manusia lama yang kena cintan itu. Betul-betul, tanggalkan. Dengan kerelaan, bukan masalah. Tanggalkan jubah manusia lama itu. Dan oleh karya Roh Kudus, Engkau sudah baharui kami. Dari awal keselamatan Tuhan sampai pengudusan yang Engkau lakukan sampai saat ini. Engkau terus menerus perbaharui roh pikiran kami Tuhan. Agar kami dengan senang hati, dengan sukacita, dengan rela memakai baju baru yang dari Kristus. Jumlah manusia baru yang dari Kristus. Oh Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan dan Roh Kudus berkarya pagi ini. Yang mati dibangkitkan Tuhan, yang buta dipulihkan Tuhan, yang kemiskinannya gelap diterangkan terang Tuhan. Bahkan kami yang sudah menerima Engkau, yang sudah berkumpul dan berjuang itu menjadi seperti Kristus. Kuatkan kami terus Tuhan, mampukan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oh Bapa, terima kasih buat firman-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang terkudus dan berkuasa. Amin. Biarlah firman Tuhan.